أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آيات الأعراف آيات 46 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون قال الإمام سعد رحمه الله أي وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب بركات الإمام المفسر الإمام سعد رحمه الله أنترى أصحاب الجنة dengan أصحاب النار ada حجاب ada penghalang. Yuqalahu al-a'raf. Hijabnya dikatakan disebutkan adalah al-a'raf. La minal jannah wa la minal nar. Al-a'raf ini bukan termasuk surga dan bukan termasuk neraka. Ya syarafu ala darain, lebih tinggi daripada dua tempat ini. Wa yanzur man alaiha al-fariqain. Dan di dalam a'raf ini bisa melihat antara dua kelompok ini, dua golongan ini. Wa ala hadzal hijab rijalun ya'rifuna kullam min ahli jannah wan nar bisimahum. Di atas hijab ini al-a'raf, mereka mengetahui masing-masing dari ahli surga dan ahli neraka dengan simahum. Sima ay alamat, tanda ciri. Allati biha ya'rifun wa yumayyizun, dengan ciri tanda tersebut mereka bisa saling mengetahui dan membedakan. Faidha nadharu ila ahli jannah nadauhum, ketika mereka melihat kepada ahli surga maka mereka menyapa, memanggil ahli surga, assalamun alaikum, semoga keselamatan tercurahkan atas kalian semuanya, seluruhnya. Yuhyun wa yusallimun alaihim, menyampaikan salam penghormatan. Wa minal an lam yadkhul jannah, dan mereka sampai sekarang belum masuk ke dalam surga. Walakinnahum yat'amun fi dukhuliha, yatma'un fi dukhuliha, akan tetapi mereka sudah menginginkan untuk masukinya. Wa lam yaj'al Allah tama' fi qulubihim illa lima yuridu bihim min karamati, dan tidaklah Allah jadikan keinginan di dalam hati mereka kecuali lima yuridu bihim, dari apa yang mereka inginkan, mengkaramati, dari kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Ini ada hijab, ada penghalang antara ahli surga dan ahli neraka. Bainahuma hijabun. Ya, masya Allah. Jadi ini al-a'raf, al-a'raf ini hijab, ya. Hijabun yuqalahu al-a'raf ini. Mungkin kalau dilihat di Ibn Katsir, ya. Ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, al-a'raf al-hijab. Al-A'raf hijabun yuqallahu al-A'raf. Al-A'raf ini bukan termasuk surga dan bukan termasuk neraka. La minal jannah wa la minal nar. Lebih tinggi antara dua. Oh, lebih tinggi. Surga saja. Surga saja, satu tingkatan surga. Itu berapa tingginya, luasnya? Apa? Seluas langit dan bumi. Inna fil jannah mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Ma baina samail wal ard, antara ma baina darajatain, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Ma baina samail wal ard, antara langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi satu tingkatan dikali 100 tingkatan. Al-Araf lebih tinggi daripada surga dan neraka. Kebayang gak? Abad Turab. Kebayang gak? Enggak. Surga saja memiliki berapa? Inna fil jannati mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. Antara tingkatan satu surga ke surga yang lain itu luasnya berapa? Seluas langit dan bumi. Ya, dikali 100 berarti luasnya. La Al-Araf ini kata Imam Syadzi rahimahullah di sini apa? Lebih tinggi daripada apa? Surga dan neraka. Paham? Karena ini hijab penghalang antara surga dan neraka. Paham tuh, Mahwan? Amiyah ya? Paham enggak? Di sini Imam Syadzi rahimahullah merajihkan hijab ini yuqalu lahu al-a'raf. Hijab ini namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu apa? Al-Ghuraf. Yang tinggi. Dan pada Al-A'raf ini rijal. Ada manusia-manusia. Ya'arifuna kullam. Yang bisa melihat masing-masing. Ya. Masya Allah. Allahul Musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah.